الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، insyaallah taala kita akan lanjutkan membahas sifat salat karya Fadilah Syekh Muhammad bin Nasar Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu tentang doa istiftah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antara doa istiftah yang paling sahih, Allahumma baik baini sabatani. Dan ini hadis riwayat Bukhari maupun Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu pula itu doa yang pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari sejumlah sahabat, yaitu doa istiftah yang termasuk pendek, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan kemarin telah kita sebutkan sebagian dari kandungannya. Yang pertama, subhanakallahumma ma'budika ya Allah wa bihamdik, dan dengan memujimu. Maka dalam kalimat yang pertama ini mengandung padanya at-tasbih wa tahmid. Adapun at-tasbih maknanya adalah tanzihullah an kulli ma la yaliqu billahi subhanahu. Mensucikan Allah dari segala macam sifat, perbuatan, hal-hal yang tidak pantas disandarkan, dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang diserupakan dengan makhluknya, ataukah yaitu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas lain ini. Maka ketika kita mengatakan subhanakallah, subhanallah, atau subhanakallahumma, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz tasbih, maka berarti kita telah mensucikan Allah dari segala macam bentuk, yaitu pensifatan atau sifat-sifat yang disifatkan kepada Allah yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah menepis, kita telah menolak, kita telah membersihkan dan mensucikan Allah dari berbagai macam sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu sifat Allah mengambil seorang putra, sebagaimana Allah tolak, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diberanakan. Ataukah mensifati Allah, Allah itu bari, seperti orang Yahud. Ataukah Allah tidak mengetahui apa yang bakal terjadi bagi hambanya. Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala hanya memiliki sifat sekian dan sekian saja. Atau Allah memiliki nama namun tidak mengandung sifat yang mulia padanya. Maka semua macam ini, termasuk menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, semua ini telah terwakili, telah terkandung dari tasbih yang kita baca. Kita mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kita menyebutkan alhamdulillah atau disambung subhanakallahumma wa bihamdika atau ahmaduka atau lafaz-lafaz yang sekitar yang lain tentang tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, seperti innal hamda lillah, maka ini semua menyerahkan, memperuntukkan segala bentuk ujian yang indah, yang mulia, yang sempurna hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara global, at-tasbih itu nafyul atau nafyullah, tanzihullah an kulli uyub, membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala sifat yang aib dan tidak pantas. menafikan, menolak, menepis segala hal-hal negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahmid adalah isbat kullal mahamid atau isbatu kulli mahamid, menetapkan segala macam bentuk ujian, sanjungan lillahi azza wa jalla kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dijalani. Yang tentunya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pada ucapan subhanallah tertepis, yaitu Allah itu dianggap apakah langsung ataukah tidak bisa melakukan ini dan itu, maka tertepis dengan ucapan subhanallah atau subhanallahumma atau usabbihuka dan semisalnya. Yang Allah katakan di antaranya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak mengikapi rasa kantuk, tidak boleh tertidur. Dan demikian pula Allah dikatakan tidak mampu ini, tidak mampu itu. Allah mampu mengubah segala sesuatu. Allah lagi mungkin tadi. Dan sebaliknya pada tahmid, pada pujian, maka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan beragam-beragam dan berbagai macam sifat-sifat positif yang memang menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kalam. Dan ini ada pembahasan dalam Asmaul Sifat, pernah kita lewati. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat dari sifat-sifatnya. Dan belum tentu adanya sifat mengandung sebuah nama. Maka setiap nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat Rahman. Setiap nama Allah Sami mengandung sifat Sama. Setiap nama Allah Al-Ali mengandung sifat Al-Ali. Dan demikian Al-Hakim mengandung sifat Hikmah. Dan seterusnya. Namun belum tentu dari sifat, dari sifat-sifat Allah SWT disebutkan ada padanya nama. Dan ini tidak bisa kaidah tidak boleh dibalik. Setiap nama, kullu ismin lahu sifat. Al-Hakim dul hikmah. Al-Alim dul ilm. As-Sami dul sama. Al-Basir dul basar dan sebagainya. Namun ada beberapa sifat-sifat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak dinisbatkan dengan nama tersebut. Baik. Apakah itu sifat muqabalah? Membalas atas suatu perbuatan, ataukah memang sifat yang memang ketidakan atau memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang dalam sifat apa adalah al-kalam, berfirman dan berbicara. Di antara firman Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Yang disebut kalam Allah, firman Allah yang disepakati oleh ulama ahli sunnah, bukan semua ulama termasuk ahli bidah, namun semua ulama ahli sunnah ahli hadis. Imam Syafi'i mengatakan man qala al-Qur'an makhluk faqad kafar. Imam Syafi'i mengatakan siapa menyatakan Allah itu atau al-Qur'an itu adalah makhluk ciptaan, dia telah kufur. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan demikian disepakati para ulama ahli sunnah. Maka Al-Quran termasuk yang berkata kepada Allah. Dan Allah juga berfirman dengan malaikatnya. Allah juga berbicara dengan siapa yang dikehendakinya. Kapan, di mana, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tanpa kita menyerupakan kalam Allah dengan kalam siapapun dari kalangan makhluk. Tidak ada sama. Sebagaimana pula ketika kita menetapkan Allah Maha Melihat, memiliki penglihatan, namun tidak sama dengan penglihatan siapapun, apapun. Ketika kita menetapkan Allah memiliki ilmu, Allah memiliki ilmu, berilmu, namun tidak sama dengan orang berilmu manapun. Tidak sama. Setelah kita sebutkan di antaranya, penglihatan manusia dibandingkan di antara makhluknya saja akan berbeda. Kita bisa melihat di cahaya tertentu. Ketika redup, kita sudah tidak bisa melihat. Ketika semakin terang dan terlalu terang, lingkaran matahari pun tidak bisa kita lihat. Maka terbatas penglihatan kita pada cahaya tertentu. Sementara beberapa makhluk, beberapa hewan mungkin melihat dalam kegelapan, bisa melihat kucing di mana-mana, atau di saat terang benar bisa melihat dengan jelas. Begitu pula suara. Terkadang satu ciptaan satu makhluk dengan yang lain berbeda. Kita hanya bisa mendengar di antara frekuensi tertentu. Yang rendah frekuensinya terlalu rendah tidak bisa kita dengar. Frekuensi yang terlalu tinggi kita juga tidak mampu untuk mendengarnya dan menangkapnya. Namun beberapa hewan sekalipun di dalam laut puluhan kilo bisa mendengar suara dari jarak puluhan kilo. dalam keterangan-Nya ataupun yang rapi. Lalu bagaimana perbandingan antara penglihatan dan pendengaran makhluk dengan Khalik? Kalau di antara makhluk satu dengan yang lain kan tidak sama, apalagi antara makhluk dengan Khalik pencipta mereka. Maka Allah katakan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmunya Allah, lam yusbaq bil jahal. Di antaranya ilmunya Allah tidak dia awali dengan kebodohan. Manusia seberapa pun tinggi kecerdasan dan ilmunya seperti ulama, ya, kalau pun belum hafal Al-Qur'an diawali tentunya dengan menghafalkan surat demi surat. Pendek, pendek, terus ditambah, ditambah hingga hafal Al-Qur'an. Demikian pula ilmunya manusia dalam bidang keduniaan ataupun yang lain. Sebelum dia mengetahui sesuatu, lamis atau yusbak bil jahil. Ilmunya diawali dengan ketidaktahuan. Ini manusia dan makhluk. Adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala azalan wa abadan, lamis bil jahil. Tidak diawali dengan ketidaktahuan. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah katakan pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amir huwa kama ja'at, kita tetapkan sebagaimana datangnya. Asal Al-Qur'an bilang seperti itu, asal Rasulullah SAW bersifat seperti itu, kami wa ba'da, kita katakan, kita sifati Allah dengan seperti itu. Namun tanpa takdir, tanpa menyerupakan bagaimananya. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu ta'ala pernah ditanya, kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah di atas langit? Maka Imam Malik sempat marah. Al-istiwa maklum wal kaifiyatun ghairu atau wal istiwa atau wal kaifiyatun masyhul. Istiwa makna bahasa yang diketahui. Seperti apa? Namun bagaimana istiwanya Allah? Tidak ada yang mengetahui. Ini termasuk hal baik yang wajib kita imani. Wa su'alu anhu bidah, dan bertanya-tanya berdalam-dalam tentangnya adalah bidah, kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka kita menerima jadi ini sifat tengah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah sifat pertengahan Al-Sunnah wal Jamaah antara golongan yang menolak sifat-sifat Allah atau menolak sebagian dari sifat-sifat Allah dengan golongan yang menerima, mengimani sifat-sifat Allah tapi menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Maka Al-Sunnah mengimani, menetapkan nama-nama dari sifat Allah namun tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ini sifat pertengahan. Dan demikian pula sebagian mereka menetapkan sifat-sifat Allah hanya 7 atau 13 atau 20. Berbeda tidak berkata dari yang benar. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa ya datang semua yang kita wajib imani, tidak kita batasi berapa dan berapa. Mereka menetapkan di antara sifat itu al-hayah, hidup. Kenapa? Karena kehidupan Allah kan tidak mungkin sama dengan kita. Kalau kita hidup hanya berapa lama, dan sebelum kita hidup kita mati dan diciptakan. Setelah hidup kita pun akan mati dari hidup. Adapun Allah maha hidup, tidak berpengaruh dan tidak berakhiran. Kita katakan begitu juga ilmu, ilmunya Allah. Begitu juga ilmunya sama. Dari sisi mungkin makna hidup, hidup. Apa bukan tidak secara terjemahkan al-hayyul qayyum yang maha hidup. Bukankah kita terjemahkan? Iya, tidak mengapa. Namun seperti apa sifat al-hayyah maha hidup yang ada pada Allah SWT, tidak ada yang sama di antara semua sifat makhluknya. Maka demikian pula pada semua sifat, sifat al-kalam, berbicara, berfirman, atas sifat yang dibagi dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang memang menetap ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat fi'liyah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya. Seperti ya, itu al-ridha. Demikian pula tidur tidak sama di dunia, turun hilang dunia, yang seperti malam terakhir. Dan demikian pula al-kalam lebih berbicara, dan demikian pula beberapa sifat-sifat yang lain. Makanya semua wajib diiman, dan semua sifat-sifat itu penuh dengan kesempurnaan, dan itu semua terwakili dengan yaitu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah atau bismillah. Dan banyak di dalam membahas tentang permasalahan seperti ini, yaitu akidah asma wa sifat, dan ini peramat penting. Terlebih di zaman sekarang mulai muncul genre yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang kemahatijian Allah SWT. Salah satu nama Allah Al-Alim, dan salah satu sifat Allah terkandung dalam nama Al-Alim adalah Al-Ulum, mahatiji Allah SWT. Allah SWT mahatiji. Dan ketinggian Allah ini ada dua macam, ketinggian dari tempat dan juga ketinggian sifat. Kemuliaan karakter, kemuliaan sifat, kemuliaan sifat-sifat yang ada pada Allah, sekaligus ketinggian yaitu di atasnya. Maka sebagian sektor, sebagian orang menetapkan alim, Allah al-alim, mati. Kemudian mereka menyerupakan dengan makhluk, atau bahkan paling parah, menganggap Allah menitip dan masuk kepada diri Ali bin Abi Thalib dari itu. Maka mengatakan Al-Ali, Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, siapa pun. Sebelumnya mereka yakin Allah pernah menitip ke ini, ke ini, ke ini. Dan ini semua batin. Apakah keyakinan Allah menitip kepada Isa al-Masih? Apakah Allah menitip kepada Nabi Musa alaihissalam? Ataukah Allah menitip kepada Ali bin Abi Thalib? Ataukah segi benar dan munafik yang lain? Maka ini semua sesuatu yang tidak pantas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua sudah tidak tepat dengan kita mengucapkan Subhanallah. Betul kan? Menetapkan dari halal negatif seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan yang patut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satunya sifat ketinggian Allah. Ada sebagian pihak yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Di mana? Kita tidak tahu di mana, tidak tahu. Allah ada pokoknya, tempat di mana tidak boleh diletakkan di mana-mana. Sebagian kelompok mengatakan Allah ada di mana-mana. Wah. Maka Al-Sunnah mengatakan Allah ada di langit. Dan ada pun Allah berada di mana-mana, yaitu ilmu yang Allah mengetahui di mana pun hambanya berada. Dan ini dengan menjamak semua dalil yang ada, baik dalam ayat atau hadis. Oleh karena itu, banyak sekali ayat seperti yang kita baca, A'amintum man fis sama, tidakkah kalian beriman dengan yang ada di langit? Jelas dalam ayat, tidakkah kalian beriman dengan yang ada di langit? Ayat sifabikumul ab, fa'idah ya samur. Menyimpakan adab, membenamkan kita di dalam bumi, diungkir baliknya. Apakah amin cuma di sama ayat sila ayat mengatur atau Allah kirim banyak yang terangkat dan seterusnya. Amin cuma di sama tidak kalian beriman dengan yang di langit, siapa kalau bukan Allah SWT. Dan beragam macam dalil disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan Allah SWT adalah dari mana. Atau tak dalam hadis yaitu aina Allah waktu bertanya kepada seorang budak di mana Allah, Allah SWT. Man ana siapa saya asal Rasulullah adalah Rasulullah. Maka Rasul memerintahkan dibaca juga ini karena dia beriman. Dan yang penting sekali, dan ini sendiri disesuaikan oleh para ulama dan sebagian ahli tidak boleh membaikkan sekali. Demikian pula tanpa ilmunya. Begitu pula banyak dari berupa perbuatan atau yang lain atau ucapan Rasul ketika berdoa mengangkat tangan beliau, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah sambil mengangkat telunjuk ini. Dan Rasulullah SAW ketika sujud, berdoa subhana rabbiyal a'la, maha Allah yang maha tinggi ketika sujud. Dan demikian disebutkan ketinggian Allah ini ditetapkan dalil kitab Al-Qur'an, dalil as-sunnah hadis, dalil ijma' para ulama, dalil fitrah dan dalil akal. Lima. Semua menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Adapun dari Al-Qur'an tadi amin tuman di sama ayat siapa di dalam apakah kalian percaya dengan yang bilang hadis jelas ya aina Allah Allah di sama dan berbagai macam dalil fi'liyah, hadis fi'liyah, qauliyah, taqririyah dan jenisnya. Ijma' para ulama bersepakat tentang bab ini. Kemudian dalil fitrah. Fitrah yang manusia demikian pula menetapkan hal ini. Dan begitu pula akalnya manusia dengan logika. Bukankah sesuatu yang kita hormati itu ditaruh di atas? Sesuatu yang tidak pantas kita injak-injak ini, kita akan taruh di atas. Buku yang kaya-kaya itu harus kita lihat ada kepala orang tua di bawah, kita lihat yang lain, kita lewati, kita lihat yang di bawah, tidak apa-apa. Lalu kita perlihat, atau kita lihat, bisa. Demikian pula jannah, fi jannatin aliyah, di surga yang maha tinggi. Tapi yang ini, ada neraka pada saat ini, paling bawah. Sesuatu yang tidak akan diisikan di bawah, dan sesuatu yang tinggi akan di atas. Lalu Allah yang maha baik, inallah baik. Tentulah Allah karena pantas di atas. Oleh karena itu, pernah ada seorang awam hadir di masjidnya Al-Juwayni. Seorang imam, Imam Al-Haramain, sebabnya namanya Al-Juwayni. Dan dia yang memiliki kitab Nabi Warakat dalam Al-Juwayni. Dan punya Allah mu'alafat sekian banyak. Dan dia dijuluki dengan Imam Al-Haramain, Imam yang Mekah dan Madinah. Namun bukan Imam Salat, namun kan ilmu. Dan banyak ulama di kalangan Daud, mereka sempat terpengaruh dengan yaitu pemahaman Abu Hasan al-Ash'ari. Sampai Abu Hasan sendiri pada periode ketiga masa hidupnya bertobat dari pemahamannya dan menetapkan akidah al-Sunnah dalam kitabnya al-Ibadah. Namun yang masyhur dari Ash'ariyah masa periode hidupnya Abu Hasan al-Ash'ariyah kedua. Abu Hasan sendiri telah bertobat dari beberapa keyakinannya yang patah. Begitu pula Al-Juwayni. Al-Juwayni di awal-awalnya menetapkan Allah ada maudhu di lamakan. Dan semisalnya, tidak boleh kita katakan Allah di langit. Ada seorang Allah kemudian mengatakan, ya Imam, jangan ada. Biarkan aku dari pembahasan ini. Masalah dalil, masalah sekian banyak. Saya tidak pernah lepas orang Allah. Namun bukankah kalau kita berdoa, kita mengangkat tangan. Lalu mengangkat tangan ini, kita doa ke siapa? Kalau bukan kepada Allah yang ada di atas. Maka saya seorang awam pun ketika berdoa bukan mintanya ke samping kanan. Kanan kan baik-baik, bukan ke kanan. Bukan doanya juga ke kiri, apalagi. Atau doanya di kebawahkan, namun doanya di atas. Di atas. Ataupun apakah diberikan tangannya dan yang lupa. Serta diminta al-mulih ke atas. Dan termasuk bentuk adab dalam sholat waktu mulailah ikhlas itu pernah kita lewati dan berdirilah sholat dengan penuh tunduk dan kepatuhan. Dilarang seseorang haram hukumnya mengangkat pandangan ke langit. Berbicara dengan seseorang tidak adab mengangkat kepala dan menyesal, maka diharamkan kita untuk ketika sholat mendorongkan pandangan ke langit. Dan ini semua bisa. Baik yang sari yang jelas ataupun isyarat yang fasilah. Kalau kita semua itu sudah terlambat di dunia. Dan perlu kami sebutkan pula di sini penting yang namanya alham dengan asyukur. Apa bedanya alham dengan asyukur? Alham dengan asyukur ini memiliki perbedaan dari beberapa jenis. Dilihat dari sini kapan terjadinya, maka asyukur biasanya diucapkan dilakukan setelah terjadinya nikmat. Setelah diberikan nikmat kita bersyukur. Adapun alhamdulillah memuji Allah itu dilakukan baik sebelum dapat nikmat atau setelah dapat nikmat. Memuji Allah dengan beragam macam lafaz dan bentuk. Allahumma la ilaha illa anta. Dan misalnya berbagai macam, maka alhamdulillah kepada Allah dilakukan sebelum dapat nikmat atau setelah. Adapun bersyukur ghaliban kebanyakan yang dilakukan setelah mendapat nikmat. Ini asyukur. Kemudian perbedaan kedua, kalau asyukur itu cakupannya adalah mengakui dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Seorang diberikan harta, atau diberikan kesehatan, dalam hati dia meyakini saya sehat ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui kalau saya berhasil sukses, ini bukan karena kehebatan saya, namun ini karena Allah izinkan, Allah takdirkan saya diizinkan. Mengakui ikrarun bil qalb dan mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah saya diberi ini, diberi ini. Termasuk dulu para tabi'in mengatakan, kunna na'udzu min syukri ni'am. Murid para sahabat mengatakan, kami dulu menganggap termasuk bentuk bersyukur kepada Allah, at-tahadduts bil lisan, mengucapkannya, menceritakan dengan lisan. Selama tidak dikhawatirkan menimbulkan hasad diri sendiri atau ketidaksehatan. Di kalangan para pencuri kita cerita ceritakan saya punya uang banyak, saya punya ini, baik sesuatu yang baik madarat atau darat melalui. Namun hukum asal selama tidak ada kekhawatiran dan penghalang-penghalang tadi, termasuk masih kurinya adalah mengucapkannya. Alhamdulillah, Allah telah memberi saya begini. Bukankah kita sering dengan ayat wa amma fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap wa amma bi ni'mati rabbik, adapun terhadap nikmat-nikmat pemberian Rabbmu, fahaddits, maka ceritakan. Maka ini termasuk yang terbentuk syukur. Dan yang ketiga adalah mewujudkannya dalam perbuatan. Harta sebagian kita bagikan, kita berikan. Dan ini adalah masing-masing pada porsinya. Ada yang diwajibkan sifatnya wajib dan ada yang sifatnya turunan. Ya. Dan alhamdulillah sesuatu agama ini tidak seluruh yang semua diwajibkan, diharuskan untuk diberikan, namun masing-masing memperhatikan dari hak-hak. Demikian kesehatan yang Allah SWT berikan, dia gunakan ya, pada perkara-perkara ya, datangkan keriduan Allah SWT atau minumannya pada perkara yang mubah dan tidak dia manfaatkan atau dia menggunakan kesehatannya dalam jalan maksiat. Ini adalah bentuk-bentuk syukur. Adapun alhamd itu biasanya hanya dengan lisan, berbeda dengan syukur. Oleh karenanya Allah mengatakan وَإِمَنُ عَلَى دَوُدَ شُكْرًا, beramalah kalian dari keluarga Dawud syukrah, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah SWT. Itu pula orang-orang Yahudi Dawud berpuasa hari Ashura untuk merayakan syukur kepada Allah ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dan Musa dan Bani Israel diselamatkan menyeberangi Laut Merah. Hari itu mereka ingat dan mereka bersyukur kepada Allah. Ini memang ada dalil ya dalam bab itu, dalam terus dalam kasus. Kemudian maka ini semua adalah bentuk syukur, adalah dengan beramal, ya, dengan yakin dalam kalbu dan dengan mengucapkan dengan lisan. Ini syukur. Adapun alhamdulillah kemudian dengan lisan. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdih, puji Allah, alhamdulillah, dan diberi hanya Allah yang ada yang menjadikan dan dapat ini dari kita semua. Memang ini semua termasuk dari syukur. Dan memuji Allah dengan berbagai macam sifat yang sempurna, ini semua terkandung pada ucapan subhanallah bihamdih. Yang berikutnya tabarakatmu, telah kita sebutkan, dan maha barakah namamu ya Allah, berbarakah. Para ulama menyatakan maknanya annal barakah tunalu bi'ini, maknanya adalah bahwasanya barakah akan didapati dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya walihada ila taman Musa, kemarin telah kita sebut, apabila seseorang menyembelih sembelihan dengan menyebut nama Allah hamdan akan halal. Wa idza dzabaha wa lam yusammi hurimat, apabila dia menyembelih namun tidak menyebut nama Allah diharamkan dia untuk memakannya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah yang pertama, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, dan jangan kalian makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah, dan jangan kalian memakan sembelihan-sembelihan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah padanya. Dalam surat Al-An'am, Al-An'am itu artinya hewan-hewan ternak. Al-An'am, ya. Jadi yang mana yang menyebut tentang beberapa hukum-hukum seputar hewan ternak dan sembelihan. Al-An'am ayat 121. Wa qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Rasulullah mengatakan, "Ma an harab jama wa dzikra Rasulullah alaihi faqul." Segala apa yang mengucurkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Hebat ya. Untuk bisa halal, di antara syaratnya dicucurkan darahnya dengan disembelih atau ditembak atau dipanah misalnya, dan bukan dengan dipukul disetrum ada yang misalnya, namun harus dicucurkan darah dengan sesuatu yang tajam. Jadi sudah ada adab-adabnya dan ini kesempurnaan kalisna. Rasul mengatakan tidak jabah ahadukum ijabat pada adikum atau paliuhidja ahadukum syafratah, hendaknya telah pernah dari kalian yaitu menajamkan itu waljuri dari atas dan membuat tentram, membuat nyaman hewannya. Ajaran Islam pada hewan sekalipun dihasilkan ajar ya, agar ditajamkan itu sehingga tidak menyiksa ketika di sebelum bersalin soalnya betul-betul bisa nyaman. Dan dibuat nyaman hewan, bukan kemudian terus sebentar lagi mau mati. Kalau cuma tidak makan sehari dua hari dan tidak mati, itu diberi makan, digemukkan, belum dikorbankan itu. Dan bahkan sebagian orang menafsirkan hal ini termasuk dalam firman Allah, wa may yu'adzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah maka itu termasuk ketakwaan hati. Di antara bentuknya mengagungkan syiar Allah ya adalah juga yaitu merawat, memperhatikan hewan-hewan kurban. Di antaranya para ulama menyebutkan begitu. Kemudian juga membuat nyamannya, waktu berkadang melus-melus bawah bagian kepalanya, tidak membuatnya kaget, stres dan sedih. Oleh karena itu ketika pernah ada seorang sahabat yang apa namanya mengangkat pisaunya di depan hewan sembelihannya, Rasulullah mengatakan, "Aturidu an tumisahu man yataik au kama qala Rasulullah." Apakah engkau hendak membunuh dia dua kali mau yataik, yaitu dua kali mati? Karena hewan itu bisa stres. Coba gunung dalam pangkat, kita teriak-teriak ini, kita buka setau, dia akan terbang ke sana teman. Dan kita masih berada di sini, hewan juga bisa merasakan seperti itu. Bisa ketakut di dunia. Maka Islam tidak menghentikan demikian. Kalau mau mengasah, jangan di depannya. Apalagi menyembelih hewan di depan temannya. Ini sesuara Allah, meskipun ini perkara yang jelas dalam syariat tuntunannya, namun perkara ini sangat disayangkan, kadang masih banyak terjadi di tempat-tempat penyembelian dan tidak jarang di beberapa tempat-tempat. Kalaupun tempatnya sempit atau yang lainnya, ini ditutupi dengan kain atau yang lainnya, dan misalnya diusahakan sebisa mungkin dan tidak diperlihatkan penyembelian di hadapan teman-teman. Ya, maka hewan itu bisa merasa dan perkara yang penyembelian ini jelas. Jadi karena banyak tentang hukum ini, dan demikian pula selain tentang masalah penyembelihan juga yang terjerat adalah dibacakan nama Allah padanya, maka makannya. Baik, dan ini kalau seorang yakin, kalau ini dibaca tidak dibaca pada nama Allah, atau dibaca nama selain Allah SWT, yakin, tahu, melihat langsung, maka haram bagi dia untuk memakannya. Haram bagi dia menyembelih, haram bagi dia melihatnya, menyaksikannya, dan adapun apabila dia ragu-ragu, ini baca tidak, ini baca tidak, maka hukum asal al-yaqin dikembalikan kepada hukum asal. Jika baik itu adalah pada mereka atau masyarakat muslimin atau ahli kitab sudah halal, maka dikembalikan yang demikian ini. Kalau dia tidak menyaksikannya langsung, perkara tersebut dibolehkan dan dihalalkan. Dalilnya di sana para sahabat pernah dikirimi daging sembelihan dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arsalana qaumuna bil lahm, kaum kami mengirimkan daging sembelihan ini ya Rasulullah, dan kami tidak tahu apakah mereka menyembelihnya dengan cara Islami atau tidak, menyebut nama Allah atau tidak. Walam nabi hadis karomah Rasulullah alaihi wasallam, tadi sebut siapa pun ada dua betul. Baik, samillah bersamu antum berbulu, bacalah nama Allah ketika kalian tidak makan dan makan. Bismillah. Namun kalau dia yakin orang kita tidak terkena mau atau membaca nama selainnya, ayam temani, hitam-hitam dibaca dengan nama siapa lah orang yang sembari, maka jangan dimakan. Atau dia yakin kita tidak makan. Apakah dengan pengakuan dia menyembeli saya tadi nggak baca ini, tidak boleh dia makan. Jadi tadi kan ada pembahasan sini tentang pembahasan dari ini kurang lebih. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara menunjukkan barokah disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sembelihan menjadi halal atau tidak dengan semata disebut nama Allah Taala. Untuk al-barakah, perhatikanlah bagaimana barakah. Hadisnya, kambing ini jika dibahsah dalam kitab mengisarat haidah dan khabisah haram. Kambing, berapapun mahal dan khabisnya jika engkau sembelih tanpa engkau sebut nama Allah dalam penyembelihan, jadilah dia pakai khabisah yang buruk, jelek dan diharamkan. Wa idza qulta bismillah, namun ketika telah membacakan nama Allah, tarat mudzakkarat tahiratan halalan, jadilah dia sembelihan yang bersih dan halal. Hadhihi minal barakah, ini termasuk contoh bentuk barakah dengan disebut nama Allah SWT. Minal barakah aidan, termasuk dia telah bentuk barakah. Ma ashara ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawli, apa yang dikirakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, seandainya salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, istrinya, anda, saya berhubungan dengan, maka dia membaca bismillah, menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami, yaitu anak. Kalau hasil ada anak, ya Allah, membaca nama Allah dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami, dari bapak dan ibu, suami. Dan jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau rezekikan kepada kami. Kalau hasil dari yang tersebut dan lahir, maka dan fakulia bayang mawarat, dan ternyata dianugerahkan kepada mereka berdua seorang putra, lam yazurruhu syaitanu abada, syaitan tidak akan memadrasannya selama-lamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasulullah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud tidak memadrasan ini. Jadi sebenarnya dia mengatakan yakni tidak akan dia murtad, tidak akan dia berbalik dan meninggal, yaitu di atas kekufuran dan meninggal. Saya ada pun terjatuh pada dosa kecil dan dosa besar. Saya menyesalnya. Ini sebenarnya mengatakan tertulah mungkin dan sangat mungkin itu terjadi. Namun terjadinya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan disebut apa? Nama Allah Subhanahu Wa Taala dan doa. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan ini ada di dalam buku-buku doa kesehatan Muslim, Ismail Muslim, perisai seorang Muslim yang banyak dan dijual buku pasti seorang Muslim doa sehari-hari. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk tangan kali, doa bangun tidur, jadi doa ketika ada lima suami dengan isi. Maka ketika ditampilkan ada anak, akan dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan seperti banyak terjadi terkadang, bisa jadi sebab faktor. Ada anak-anak nakal, anak-anak yang jahat tidak peduli dengan agama, dia berkebabnya karena orang tua yang meninggalkan sunnah ini. Dan demikian pula, beberapa hal tentang sebab ini. Walihada kala ulama tabarakatmu ayy innal barakah tunalu bismik. Oleh karena itu para ulama mengatakan barakah didapatkan dengan menyebut nama. Dan ini banyak termasuk juga dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dalam ta'awud, ya, dalam ruqyah, ya, bismillah urqi min kulli syai'in yuzi, ya. Pernah di Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh malaikat, dan Rasul juga pernah meruqyah sahabatnya. Dan di antara yang bacaan ruqyah adalah bismillah urqi, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang meyakinimu. Maka dengan disebut nama Allah terdapat penjagaan, perlindungan, kebaikan, dan sebagainya macam dari ini, termasuk dari bentuk barokah. Sekarang dia akan baca adan dari kandungan ini, jadi dari kalimat ta'ala jadu. Kalimat yang berikutnya dari doa kita ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakatmu wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka, ay ma'lanya azamatuka wa jalaluka wa binaka. Ta'ala ay tarafa'a an yunala binak. Makna ta'ala maha tinggi, yaitu tarafa'a, tinggi dari segala sesuatu yang kurang. Nah, tadi telah kita sebutkan, ya, dari jenis terang maupun akan sesuatu yang tinggi tentunya, atau sesuatu yang dihormati, yang diagungkan tentunya di taraf tinggi. Dan demikian pula sesuatu yang dihormati tidak sepatahnya di bawah di jenisnya. Maka bukan hanya dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' tentang ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu makna dua dari telah kita sebutkan, ketinggian zatnya Allah memang di atas langit, Allah ada di sana. Ataukah ketinggian dan kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Ada pun tentang ketinggian Allah memang ada di sana. Ini bahkan dari kalangan atau dari dalil fitrah maupun akal pun kalangan Allah berdoa mengangkat tangan, dan telah kita sebutkan. Seorang awam dari kabilah Hamadan kemudian bertanya, bagaimana kita berdoa kepada Allah mengangkat tangan? Bukankah ini menunjukkan Allah di atas? Mengangkat tangan. Maka sampai Imam Juwayni di awal ketika itu mengatakan, hayaranil Hamadani, hayaranil Hamadani, hayaranil Hamadani. Orang Hamdan membuatku bingung, orang Hamdan membuatku bingung, orang Hamdan membuatku bingung. Kemudian beliau Imam Juwayni, Imam Al-Haramain, beliau pun bertobat dari kesalahannya sebelumnya. Dan demikian ini Ahlus Sunnah, selalu siap rujuk, tidak bersifat, ya, keras kepala di atas kebatilan. Namun ketika memang benar, siap saya salah, siap saya siap rujuk. Maka demikian ini mereka. Ya. Kalaupun sempat terjadi dalam kesalahan yang seterusnya wajar, namun mereka memposisikan al-haq dhalatul mu'min, kebenaran itu ibarat barang hilangnya seorang mu'min. Aina ma wajad akad, dimanapun dia dapatkan dia ambil. Maka seorang imam, Imam Al-Haramain, memikirkan ucapan seorang awam yang memang, dan kita berdoa mengangkat tangan, itu doa ke siapa? Kalau bukan Allah ada di atas tangan. Belum lagi ayat-ayat yang sekian banyak, aminum mantis sama, tidakkah kalian beriman dengan yang di langit? Dan belum lagi sekian banyak hadis, dan semua menunjukkan Allah ada di langit, termasuk doanya kita mengangkat tangan ke atas. Itu semua menunjukkan Allah SWT ada di atas. Saya dari ini maksud makhluk dari sisi kesempatan Al-Quran. Sekarang yang kedua adalah ketinggian Allah dari sisi sifat-sifatnya. Maka di sini, Ta'ala jadu. Bukan hanya yaitu kita memuji Allah, menyanyi Allah, dan mensucikan Allah dari hal-hal yang kadir, dari sifatnya kepadanya. Namun juga Ta'ala jadu, yaitu maha tinggi. Ya. Tidak terhinggap kekurangan sedikit pun. Dan juga maknanya ayat Allah matukah. Keagunganmu, wajalalu, kemuliaanmu, waghinaka, kekayaanmu, ya Allah, maha tinggi seluruhnya. Tidak ada yang lebih tinggi dari sifat Allah SWT. Kekayaan, tidak ada yang lebih kekayaan dan kemampuan Allah SWT. Kemuliaan, keagungan, tidak ada yang lebih daripada Allah SWT. Fajadullah ya'ni azamatuhu wa ghinahu wa jalaluhu fawqahu bi azamatihi. Maka ini makna jadullah, ya'ni keagungan Allah, kemahakayaan Allah, kemuliaan Allah di atas semua macam keagungan. Wa qawmu kulli jalal, di atas semua kemuliaan. Wa lihada kullul muluk binisbah lillahi azza wa jalla itu disyik. Oleh karenanya segala macam ya, penguasa dan raja di dunia dinisbatkan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala laitu disyik, tidak ada apa-apa. Wa lihada, oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis mustafaman alaih, yabdidullahul ard, kalau Allah akan melipat bumi. Wa yaqdi samawat yamini, dan Allah lipat pula atau Allah genggam bumi, dan Allah akan lipat lapisan-lapisan langit yang tujuh dengan tangan kanannya, dan tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluknya. Hadis bilang seperti ini, Rasul dengan bilang seperti ini, patut kita katakan sampai dawana. Rasul bilang seperti ini, musibah seperti ini, kita sampaikan apa adanya, terjemahkan apa adanya, dan kita iman, amir ruha sama jahat, bila takdir, bila tasdik, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tidak menolaknya. Rasul mengatakan Allah kelak akan menggenggam bumi dan akan melipat lapisan-lapisan langit dengan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah akan mengatakan, Anal Malik, akulah sang raja. Aina mulukul ard, di manakah raja-raja dunia? Laitu bisyai, mereka tidak ada apa-apa. Mulukul dunia yaumul qiyamah wa adna wahyin min khudamihi al-hajjul sawa. Mereka besok raja-raja dunia di hari kiamat. Baik, mereka semua baik bersama dengan pembantu-pembantu yang selainnya pun pada posisi yang sama. Ya. Kalau dulu ada ini pengusnya, ada pembantunya, ada pelayannya, ada yang berbeda-beda, maka besok sedikit sama. Dan termasuk tempat yang ikhram, sedikit haji maupun umrah, itu mengingatkan dalam bab ini, dikumpulkan orang wukuf di Arafah dengan pakaian yang sama. Sementara di dunia mungkin seorang, yakni pakaian yang berbeda harganya, harganya satu mahal, satu murah, dan berbagai macam. Namun di padang mahsyar besok mereka dibangkitkan dengan tanpa sehelai kain pun dalam posisi yang sama. Namun setelah Islam datang, tidak seperti masa jahiliyah orang haji dalam keadaan tanpa sehelai kain ataupun telaga ketika memang ada haji atau kebutuhan. Namun dijadikan pakaian-pakaian ihram, wida wa wida bagi lelaki. Saya walaupun ini semua atas hikmah Allah benar-benar mengingatkan hari perkumpulan kelak dan dibangkitkan dalam posisi yang sama. Dan tidak ada yang membedakan mereka kecuali amalan. Dan bisa jadi di dunia, beberapa orang dianggap oleh keluarga besarnya orang yang tidak terpandang strata sosialnya. Tidak dianggap dan tidak dilirik karena ekonominya. Tidak dianggap dan dihina karena posisinya di kalangan masyarakat. Namun bisa jadi di akhir besok, dia yang disyafaati keluarganya. Apa di antara faedah syafa'ah? Bismillah, yaitu wasyafi' mukramun indallah. Dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga nampak oleh keluarganya dulu dihina, oleh keluarganya dulu disepelekan. Namun di akhirat ketika mereka sudah hendak disiksa, sudah putus asa, sudah demikian-demikian, orang yang dulu mereka sepelekan, ternyata dekat dengan Allah, ternyata diakunkan atau dan diizinkan untuk mencapai dan sebenarnya dari yang ada pembahasan khusus dalam bab ini. Makna balabat mulkiyatum di dunia bainau yawmul qiyamah datalahasyat mulkiyatum, seberapapun kekuatan para raja di dunia akan hilang dari kiamat. Yaqul azza wa jalla, Allah sebutkan dalam surah Al-Ghafir, yawmahum barizun la yaqfa'alallahi minum syait liman ilkuntul yawm lillahil wahidul qahar. Di hari saat mereka dikumpulkan dari kubur-kubur mereka, dikumpulkan meskipun telah terserai-serai kubur mereka, mereka akan dibangkitkan dan tidak tersembunyi pada Allah dari mereka atau dari Allah tentang mereka sedikit pun tidak akan ada yang tersembunyi. Allah tanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan dan kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah satu-satunya yang Maha Perkasa, Allah Azza wa Jalla. Idza ta'ala jadduk, ini makna maha tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan maknanya maha tinggi jadduk, yakni bermakna jad dan jadjah, maknanya kakek dan nenek. Sehingga ta'ala jadduk, maha tinggi ya, kakekmu, fatal maknanya. Sebenarnya disebutkan, kalau ba'dul awal, lam yadduk wa lam yadduk, bukankah Allah mengatakan tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak diperanakan, bukan anak dari sesuatu. Kenapa Allah mengatakan ta'ala jadduk? Dan saat Rasul berdoa, maha tinggi jadud, menyangka al-jad adalah abul ab atau abul um, yaitu bapaknya, ayah atau bapaknya ibu. Bukan seperti ini kakek nenek yang dimaksud jadud ini, lagi nada Rasul kata ini pahaman yang sendiri. Yang terakhir, wala ilaha ghairuh, dan tiada ilah selainnya ya Allah. Ay la ma'budu haqqan illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini mana ilah, ala ya'budu, itu menyembah, ibadai. Maka makna ilah bermakna makhluk yang diibadai, yang disembah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Wa bina'an ala ya'ala tafsir lakul, ini ma'inna ma'anak ma'un ba'in ramah, min ayyatu la ilaha ghairuh, wa la ma'budu huwa, itu disayu. Dan karena itu kalau ada orang berdoa, la ilaha ghairuh, wa la ma'budu huwa, ini tidak benar. Karena makna la ilaha ghairuh sudah bersaksi. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain yang tapi juga tidak ada sesembahan yang berarti sembah di mana sesungguhnya sudah mencakup sekaligus di dalam kata-kata la ilaha. Mencakup Allah yang memiliki kekuasaan, memberi ini hidup dan mati, memberi rezeki, mengatur alam, sekaligus juga yang paling berhak disembah dan diibadai, termasuk pada ucapan la ilaha ghairuh. Anla ma'budah suat, fakullah ilaha ghairuh wa yakti. Dan ini diantara makna kandungan, yaitu diantara doa istita, dan di sana masih ada beberapa doa istita yang lainnya, dan ini diantaranya menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti Allah sebutkan, maha qadarullah haqqa qadrih. Banyakkan manusia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenarnya. Terkadang kita banyak meremehkan, mengecilkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara hak orang. Kalau ibu kita dihina, kita tidak terima. Orang tua kita dihina, tidak terima. Namun ketika ada orang yang mengejek Allah, ada orang yang menghina takdir Allah, menghina tentang Allah, kita tidak terkira hati kita Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberapa kita memposisikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini berapa dia terhadap dengan bagaimana seorang mu'min dan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkandung pada di antara dua istisna. Subhanallah wa bihamdih. Wa la ilaha wa tabarakatuh wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala yaduh wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa la ilaha wa